Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dari hal-hal yang patut diperhatikan dan direnungi di bulan Ramadan, bahwa di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang syariat puasa diuraikan berbagai hikmah dan rahasia di belakang pelaksanaan ibadah tersebut. Di antaranya bahwa puasa ini adalah pendidikan yang terbaik, madrasah yang terbaik di dalam membina akhlak, di dalam membina pribadi yang luhur, budi pekerti yang baik, dan akhlak yang mulia. Orang yang berpuasa itu, sebagaimana yang dimaklumi, dia adalah kesabaran, dan sabar itu pendidikan di dalam menahan jiwa, menahan diri. Dan pada orang yang berpuasa, dia tidak boleh untuk mengganggu, menyakiti orang. Dia tahan dari tangannya maupun lisannya terhadap kaum muslimin. Dan banyak lagi dari akhlak yang mulia yang dengannya seorang hamba terdidik di dalam puasa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa ma hunaka syai'un atqalu fil mizan min al khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan Allah melebihi akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah hal yang paling berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia la yablughu darajal qa'imis shaim. Orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan sampai ke derajat orang yang selalu salat malam dan puasa di siang hari dengan akhlak yang baik. Maka diperhatikan dari pendidikan-pendidikan akhlak di bulan puasa ini, di bulan Ramadan. Iya, kebiasaan seorang itu untuk bersabar ketika dia merasakan dari dahaga, dari lapar, jiwanya juga akhirnya bisa mengerti akan kesedihan yang biasanya menimpa orang-orang yang miskin. Oh, mungkin ini rasanya lapar yang dirasakan oleh sebagian saudara saya yang dalam sehari semalam cuma makan sekali, dan sebagiannya lagi ada yang makan sekali dalam dua hari. Ya. Ini memunculkan di dalam dirinya rasa rahmat, sifat pengasih, sehingga dia bisa mengenal dan mengetahui keadaan kaum muslimin yang lainnya. Dan ini dari akhlak yang mulia, penting di tengah umat. Kesadaran akan saudara kita sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tadalahu sa'irul jasadi bis-sahri wal khumma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi, itu bagaikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad itu mengeluh, maka dirasakan oleh yang lainnya dengan tidak bisa tidur, dengan panas, demam di badan. Dan ini dari persaudaraan. Iya. Mungkin yang tadinya tidak pernah puasa, biasanya dalam sehari dan semalam lengkap dia makan, minum, ya, serba kecukupan. Dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan. Tapi begitu dia berpuasa, dia bisa merasakan hal tersebut. Iya. Dan ini juga memberikan kepada kita semua pendidikan akhlak yang lainnya, untuk merendah hati, tawadhu. Seseorang itu bagaimanapun kedudukannya, dia tetap hamba Allah, salah seorang dari makhluk Allah. Karena itu di bulan Ramadan semua umat Islam berpuasa. Apakah dia pemimpin atau rakyat, orang besar, orang kecil, laki-laki, perempuan, orang yang memiliki kedudukan jabatan atau tidak memilikinya, si kaya dan si miskin, semuanya berpuasa. Tidak ada perbedaan. Semuanya merasakan lapar dan dahaga. Dan inilah dari keindahan puasa yang umat Islam dilatih, dididik di dalamnya. Iya. Maka ini dari mana-mana yang hendaknya diingat di dalam puasa, perkara-perkara yang hendaknya selalu kita munculkan pendidikan akhlak, sehingga seorang itu keluar ibaratnya dia masuk sekolah, masuk ke sebuah lembaga pendidikan, dia keluar dari situ dengan membawa berbagai manfaat dan faedah, telah terbentuk dari akhlak yang mulia, pribadian yang baik. Iya. Di dalam puasa itu juga seorang terdidik untuk rapi, teratur, tidak sembarangan. Iya. Umat Islam itu apalagi dalam sebuah negeri, ketika diumumkan telah masuk Ramadan, semuanya berpuasa. Semuanya menahan ketika waktu sahur. Masuk waktu adzan subuh, semuanya menahan. Tidak ada lagi yang makan dan minum. Begitu matahari terbenam, semuanya berbuka. Tidak ada yang berbuka sebelumnya. Itu teratur. Iya. Dan ini adalah hal yang dicintai dalam agama. Karena itu kalau dikatakan bahwa Islam tidak mengajarkan kerapian, disiplin, itu adalah hal yang keliru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berperang di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang sangat kuat. Ini kerapian dicintai di dalam agama. Iya. Dan ini pendidikan ada di semua, ada di ibadah-ibadah yang agung, di sholat. Iya. Perhatikan sholat ya, mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Nah, boleh ini yang dimajukan, ini diakhirkan, berurut. teratur. Apalagi kalau dia sholat berjamaah. Demikian pula kalau di musim haji. Musim haji bermula dari tanggal 8 Dzulhijjah. Semua orang menuju ke Mina. Hari Tarwiyah. Setelah itu ke Arafah. Setelah wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah. Setelah itu menuju ke Mina. Melempar Jamaratul Aqabah. Kemudian kalau dia ingin ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, kemudian dia balik lagi ke Mina. Di Mina tanggal 11 melempar jamrah. 3 jamrat yang dilempar. Jamrah yang pertama, kedua, ketiga. Dilempar 7 batu. 1, 2, 3 secara berurut. Tidak boleh digabung sekaligus. Ya, ini semua urutan-urutan. Disiplin. Diambil pelajaran dengannya. Iya. Karena itu seorang yang terdidik. Seorang yang terdidik, dia harusnya memiliki dari kebiasaan teratur dan disiplin lebih bagus daripada yang lainnya. Lebih bagus daripada yang lainnya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang ada di dalam hikmah-hikmah puasa tersebut. Dan ini dari pendidikan akhlak yang baik. Iya. Dan banyak sekali ya dari lembaran-lembaran pendidikan akhlak di dalam puasa ini. Kalau ingin direnungi dan dicermati, diperhatikan dengan baik. Jangan seorang mengangka bahwa dirinya sholat sunnah, dia bersedekah, hanya itu sisi pahala. Dia berakhlak mulia. Pada saat dia berpuasa, dia bertutur kata yang baik kepada saudaranya. Berusaha berucap yang indah. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa qulu lin-nasi husna. Katakan kepada manusia yang paling baiknya. Kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaik. Kalau dia ketemu dengan saudaranya, dia tersenyum. Paling tidak dia tidak berbuka masam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali engkau meremehkan dari suatu hal yang baik walaupun sedikit. Jangan engkau remehkan sesuatu apapun dari kebaikan. Walaupun itu hanya sekadar berjumpa dengan saudara dengan muka yang tersenyum. Iya. Maka ini semuanya dari akhlak yang mulia, bisa dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia berpuasa. Iya. Dia mulai pada dirinya sendiri. Akhlak pada dirinya. Akhlak kepada keluarganya, kepada orang yang di sekitarnya. Akhlak antara dia dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dia jaga. Ada sebagian manusia kadang kalau kepada tamunya, kepada orang lain, masya Allah, bagus dia menyambut, ya, dengan penuh kesantunan. Tapi kepada keluarganya sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya, kadang ucapannya tidak enak didengar. Kalimat-kalimat yang tidak pantas. Iya. Maka ini adalah hal yang keliru. Kurang memahami dari mana akhlak yang mulia itu. Dari akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia ini sumber kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang albir, kebaikan itu apa? Kata beliau, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Jadi kebaikan hanya beliau sebut satu saja, akhlak yang mulia saja. Tidak ada yang lain. Padahal akhlak yang mulia banyak. Karena akhlak yang mulia ini yang terpentingnya. Ini hadis sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Bukan artinya ibadah haji itu cuma Arafah saja, wukuf di Arafah. Ibadah haji banyak ketentuan. Ada beberapa rukunnya, ada beberapa kewajibannya. Iya. Bukan hanya Arafah ibadah haji itu. Tapi ketika Nabi menyebutkan haji itu adalah Arafah, maksudnya bahwa pokok dari haji itu adalah apa? Arafah. Sama dengan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah pada akhlak yang mulia. Kadang seorang dengan akhlaknya yang baik, tutur katanya yang indah kepada anak-anaknya, kepada istrinya, itu lebih baik daripada dia sholat sunnah, daripada dia puasa sunnah. Dan itu bagian dari ibadah, jangan diremehkan. Nah, di sinilah tugas kita di bulan Ramadan, bagaimana seorang itu berusaha untuk memperbaiki dari akhlaknya, dari pembawaan dirinya. Kemudian diantara makna yang agung yang hendaknya diperhatikan di bulan Ramadan, dan ini juga yang membantu seorang itu bisa berubah, adalah dia memperhatikan makna kebersamaan kaum muslimin, persatuan dan keutuhan mereka. Iya. Dia menjadi orang yang gemar mengajak manusia kepada kebersamaan, kepada persatuan. Orang yang cinta hidup bersama, bukan orang yang asing dari masyarakatnya, bukan orang yang menyimpan atau menyendiri dari kebanyakan orang. Bersama, karena itu ciri agama kita, di antara pokok dari keislaman. Karena itu Allah perintah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan menghindarkan diri dari segala bentuk perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Allah telah mensyariatkan agama untuk kalian seperti yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan seperti apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan seperti apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa itu? Wahyu dan wasiatnya, hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah di dalamnya. Iya. Jangan kalian berpecah di dalamnya. Dan ini di dalam perjalanan bulan Ramadan, dari awal hingga akhirnya, semuanya pendidikan di atas dasar yang agung ini. Ketika melihat hilal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan, hendaknya dia berpuasa. Disandarkan kepada melihat, dengannya lah berpuasa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun." Berpuasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu adalah hari kalian semua berbuka. Dan Idul Adha adalah hari kalian semua berkurban. Disandarkan kepada kebersamaan. Iya. Disandarkan kepada kebersamaan. Karena itu dalam hukum syariat kita, hilal itu adalah tanda masuknya bulan. Iya. Siapa yang melihat hilal pada tanggal 29 di akhir bulan setelah matahari terbenam, maka itu artinya malam itu besok sudah masuk tanggal 1 untuk bulan berikutnya kalau dia melihat hilal. Jadi ingat ya ketentuannya melihat hilal setelah matahari terbenam. Iya. Jadi kalau ada yang melihat sebelum matahari terbenam itu bukan hilal namanya. Iya. Dan ingat hilal itu dia setelah matahari terbenam terlihat bulan sabit kecil kelihatan. Yang dijadikan patokan oleh Nabi melihatnya bukan menghisapnya. Sebab tidak dikenal hisap di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula beliau perkenankan itu untuk umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fain gummi alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau mendung terhadap kalian, jadi misalnya di tanggal 29 setelah matahari terbenam hilal ingin dilihat tidak nampak karena mendung atau karena sesuatu yang lain tidak kelihatan, maka perintah Nabi, kalau tidak mendung terhadap kalian, genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Mudah. Alhamdulillah dalam syariat. Hanya dikenal akhir bulan itu dalam syariat kita tanggal 29, tanggal 30. Tidak ada akhir bulan itu 28 hari dan tidak ada 31 hari dalam bulan Islam. Hanya ada 29 atau 30. Maka tanggal 29 begitu matahari terbenam, manusia melihat hilal. Kalau tanpa hilalnya, maka besok tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, digenapkan saja bulannya menjadi 30 hari. Lusa otomatis masuk tanggal 1. Selesai. Ringan. Sederhana. Tidak perlu ribut-ribut menghitung sana-sini. Ya. Itu pun hitungan-hitungan ada suatu saat pasti akan berselisih. Karena mereka menghitung di atas koma-koma. Iya. Bagaimana mau dijadikan sebagai landasan sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tuntunkan, tidak dilakukan oleh beliau, padahal ilmu hisab ada di masa beliau, dan beliau sendiri telah menegaskan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Sungguhnya kita ini adalah umat yang ummiyah, tidak bisa membaca dan menulis. Kita tidak menghitung. Apa kita tidak menulis dan tidak pula menghitung? Maksudnya di dalam bulan ini, ya bukan artinya tidak dianjurkan seorang itu belajar membaca, menghitung. Itu ada di dalam syariat kita. Buktinya awal surah yang turun dalam Al-Quran, perintah membaca, Iqra. Itu perintah belajar, menulis, membaca. Tapi khusus di penentuan bulan, itu tidak dikenal dengan hisab. Karena itu Nabi berkata bulan itu begini, begini, dan begini. Apa artinya? Dua kali, dua telapak tangan, terus di kali ketiganya beliau lipat satu jarinya. Berapa? 29 hari. Dan bulan itu begini, begini, dan begini. Kata beliau, dan bulan tiga kali beliau hamparkan telapak tangannya. Berarti 30 hari. Artinya bulan itu apakah 29 hari atau 30 hari? Itu aja yang dikenal oleh umat Islam. Jelas ya? Nah itu dari hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Iya. Karena itu dari ketentuan di dalam agama kita, penentuan masuknya Ramadan itu tandanya dengan melihat hilal. Yang menetapkan, memutuskan itu adalah pemerintah. Yang memutuskannya adalah siapa? Adalah pemerintah, sebab mereka yang merupakan pihak berwenang dalam hal ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau berkata, "Tara an-nasul hilal. Faraaituhu. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu. Fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi." Kata Ibnu Umar, manusia saling melihat hilal. manusia keluar untuk melihat hilal. Jadi banyak orang yang keluar melihat hilal. Kata Ibnu Umar, maka saya melihat hilal itu. Saya melihatnya. Jadi ketika saya melihat hilal, kata Ibnu Umar, saya kabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa saya melihat hilal. Ya, wajar Ibnu Umar beritahu kepada Nabi, sebab Nabi kepala negara. Ya, tidak Ibnu Umar berkata, wahai manusia, saya sudah lihat hilal, kita puasa besok. Tidak diajak manusia dengan pendapatnya sendiri, tapi dia lapor kepada Nabi. Iya. Maka Nabi pun berpuasa, dan beliau perintah manusia berpuasa. Perintahnya datang dari Nabi, bukan dari Ibnu Umar yang melihat. Bukan pula orang melakukannya sendiri-sendiri. Iya. Sebab hal yang seperti ini untuk menyatukan kaum muslimin itu memang disyariatkan di dalam agama kita, ditentukan oleh pemimpin guna mempersatukan kalimat, menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Iya. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa penentuan masuknya bulan itu, yang mengumumkannya kepada manusia adalah pemimpin. Ibnu Jamaah di dalam salah satu bukunya yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan seputar pemerintahan, ketika beliau menguraikan tugas-tugas pemimpin, salah satu dari tugas pemimpin yang beliau sebutkan adalah menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Iya. Itu tugas pemimpin untuk menentukannya. Sebab kalau tidak seperti itu, akan terjadi apa? Kekacauan. Inilah yang sering kita saksikan dari perselisihan. Ada yang puasa dahulu, puasa setelah itu, lebaran dahulu. Berbeda di dalam hal ini. Dan ini termasuk perkara yang menyedihkan. Bertentangan dengan makna Ramadan ini. Yang di dalamnya dibentuk kebersamaan. Lihat ya, mana bersama. Ya, semuanya sama-sama menahan dari waktu sahur. Semuanya sama-sama berbuka di waktu buka puasa. Bahkan di bulan Ramadan disyariatkan sholat berjamaah khusus. Tidak disyariatkan di bulan lain, yaitu sholat tarawih. Dan itu hanya disyariatkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Disyariatkan oleh Nabi hanya di bulan Ramadan. Ini untuk mengikat makna kebersamaan. Dan di bulan Ramadan disyariatkan, diwajibkan zakat fitri bagi siapa yang punya kelebihan makanan lebih dari satu sa' dari keperluan aslinya. Untuk menjaga kebersamaan, perhatian kepada sesama, kepada saudara. Iya. Demikian pula pada Idul Fitri, semuanya dengan kebersamaan. Maka ini mana harus dijaga. Dan ini dari perkara yang membuat seorang itu lebih besar pahala. Iya. Dia menjadi pengikut saja. Seorang yang ikut pada kebaikan itu lebih bagus daripada kepala tetapi di dalam kejelekan. Jangan dia menyendiri, menyelisihi kaum muslimin, menyelisihi manusia. Sebab menyendiri itu sangat tidak baik. Iya. Menyendiri adalah hal yang dibenci di dalam syariat kita. Jangan menyendiri dari menyelisihi orang banyak. Dia menyendiri tidur, menyendiri safar, itu dianggap makruh dalam agama. Perkara yang kurang dipuji. Walaupun dibolehkan, tetapi bukan hal yang dianjurkan. Maka perhatikan dari mana-mana kebersamaan ini. Iya. Sehingga hati seorang itu terbiasa bersama orang lain. Terbiasa perhatian kepada orang. Hatinya tidak terdidik menjadi orang yang keras, ingin menang sendiri, bangga dengan pendapatnya. Tapi dia terbiasa bersama kaum muslimin. Iya, dan ini dari mana-mana yang indah. Yang hendaknya dipelihara oleh seorang muslim dan muslimah.